بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para hadirin dan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pendengar radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV. Mana nanti diterangkan oleh para ulama. Nabi SAW ketika akan berangkat meninggalkan Madinah, maka tanggung jawab pengelolaan sholat berjamaah di masjid itu diberikan kepada muadzin. Fungsi muadzin itu menggantikan posisi imam di saat imam sudah tidak ada. Seperti Ibnu Ummi Maktum, seorang muadzin di zaman Nabi SAW, beliau ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau menjadi imam. Ya adzan, ya qomat, ya imam, diborong. Karena memang yang layak untuk menyuruh untuk azan dan qomat adalah imam. Kadang-kadang imam yang langsung qomat, imam yang mengumandangkan qomat sambil maju ke depan. Nah, ketika imam tidak ada, maka muadzin inilah. Sekarang ini fungsi muadzin jauh dari pengganti imam. Nah, karena azan ini merupakan sesuatu yang sangat dahsyat keagungannya dan syiarnya, maka kalau ada yang berpendapat bahwa azan itu hukumnya sunnah, para ulama menyatakan wala nasyuqu mutlaqan fi butlanihi. Kami tidak ragu-ragu lagi batilnya, kelirunya pendapat seperti itu. Bagaimana mungkin azan bisa dianggap sunnah padahal dia sebesar-besar syiar Islam? Salat ditegakkan, dan apabila tidak terdengar azan di suatu negeri, maka itu ciri negeri itu bukanlah negeri Islam. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada isu kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa satu kota yang sudah Islam diisukan murtad kembali, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Maka Nabi sudah menyiapkan pasukan mau menggempur kampung atau kota tersebut. Lalu beliau ngasih wanti-wanti ke pasukan, tunggu sampai sholat subuh. Kalau dikumandangkan ada azan, tahan diri kalian. Kalau tidak ada azan, seru. Akhirnya pasukan itu mengendap-endap, mengepung kampung tersebut. Pas saat sholat subuh tiba, ternyata terdengar azan di sana dikumandangkan. Gak jadi itu menggempurnya, dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Untung aja tidak langsung digempur. Akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, tabayyun dulu. Untung saja tidak langsung digempur. Nah, ini menunjukkan bahwa azan yang ada di suatu negeri merupakan pertanda bahwa itu adalah negeri Islam. Dari sinilah maka para ulama menyatakan fal haqqa annal adhan fardu ala kifayah. Yang benar adalah adhan ini fardu kifayah, bukan sunnah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ulama, seperti madhab Malikiyah, madhab Hanabilah, madhab Atha Mujahid dan Al-Auza'i. Berkata Syekh Al-Adawi rahimahullah, wa amma fil Misr fa huwa fardhu kifayah wa yuqataluna ala tarkih. Adapun di negeri Mesir, maka ditetapkan fardhu kifayah dan diperangi sebuah negeri yang tidak dikumandangkan azan di sana. Berkata Ibnu Abdul Bar, yang beliau jelaskan dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wala a'lamu ikhtilafan fi wujubi adha fi wujubil adhan jumlatan ala ahli Mesir, karena al-adhan huwa al-'allamah ad-dalah al-mufarriqah baina dar Islam wa dar al-kufr. Aku tidak mengetahui ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya azan, terutama di negeri Mesir, karena azan tanda yang membedakan apakah itu negeri Islam atau negeri kafir. Kalau tidak ada azan, diragukan adanya Islam di sana. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Al-Mughni, wa man awjaba al-adhan min ashabina fa innama awjaba ala ahli Misr. Kadzalika qala al-qadhi la yajibu ala ghairi ahli Misr min al-musafirin. Orang-orang ulama-ulama yang mewajibkan azan dari kalangan para sahabat kami, mereka hanya mewajibkan kepada penduduk Mesir. Kalau penduduk Mekah Madinah mah enggak perlu diragukan lagi, pasti ada azan berkumandang. Mesir waktu itu negeri yang merupakan perluasan dari negeri Islam. Demikian juga Al-Qadhi Iyad menyatakan tidak wajib selain bagi penduduk Mesir. Bagi kalangan musafirin tidak wajib azan. Bukan tidak boleh, tidak wajib. Tapi kalau mereka mau azan, para musafir, maka boleh. Apa sebabnya? Mereka berkata, وَذَلِكَ أَنَّ الْأَذَانِ إِنَّمَا شُرِعَ فِي الْأَسْلِ لِلْإِعْلَامِ بِالْوَقَدْ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَةِ وَيُدْرِكُ الْجَمَاعَةِ. Karena azan ini hanyalah disyariatkan pada asalnya untuk memberitahukan waktu sholat, agar orang-orang berkumpul untuk sholat, menunaikannya secara berjamaah. Nah, oleh karena itu, maka yang benar azan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang azan di suatu negeri, berdosalah seluruh penduduk negeri tersebut. Tapi kalau ada yang azan walaupun hanya satu orang, gugur kewajiban bagi yang lain, tapi yang dapat pahala hanya yang azannya saja. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, yaitu kelompok Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah. Kata mereka, azan ini sunnah muakkadah. Tapi kemudian dijelaskan, al-maqsudu bisunnatil muakkadah inda al-Hanafiyah huwa ma ya'thamu tarikuhu. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah menurut ulama Hanafiyah adalah sebuah perbuatan yang berdosa bagi orang-orang yang melakukannya, yang meninggalkannya, berdosa meninggalkannya. Dan wa yuthabu fa'iluhu, dipahalai orang-orang yang melakukannya, yang meninggalkannya dosa, yang melakukannya berpahala. Dan itu sama dengan definisi wajib. Dan ini juga masyhur di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kenapa? Li'anna tarka sunnatil mu'akkadah bimanzilati tarkil wajib. Karena meninggalkan sunnah mu'akkadah sama dengan meninggalkan yang wajib. Maknanya, yu'aqabu tarikuhu, akan diazab orang yang meninggalkannya. Sehingga perbedaan istilah wajib dengan sunnah mu'akkadah di kalangan ulama Hanafiyah disebut khilaful lafzi, hanya perbedaan istilah, perbedaan lafaz, perbedaan kata. Tapi intinya sama dengan makna wajib. Oleh karena itu berkata para ulama, seperti umpamanya yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kata beliau, فَنَزَعُهُمْ قَرِيبٌ مِنَ النَّزَعِ اللَّفْظِ فَإِنَ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ يُطْلِقُ الْقَوْلَ بِسُنَّةٍ عَلَى مَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ شَرْعًا فَالنَّزَعُ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وبين من يقول إنه واجب نزع لفظي. Kata Imam An-Nawawi, perbedaan di kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam istilah wajib dan sunnah muakkadah hanya perbedaan lafaz. Karena kebanyakan para ulama mengatakan sunnah muakkadah terhadap sesuatu amalan yang tercela secara syar'i bila ditinggalkan, berdosa secara syar'i bila ditinggalkan. Masih kata Imam An-Nawawi, amma man za'ama annahu sunnah la ithra 'ala tariki fa hadzal qaul khata'. Adapun orang yang menganggap adzan ini sunnah, tidak berdosa orang yang meninggalkannya, ini pendapat yang keliru. Itu kata Imam An-Nawawi mewakili mazhab Syafi'iyah. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau jelaskan dalam kitab As-Sailul Jarar. Kata Imam Asy-Syaukani, wal hasil annahu ma yanbaghi fi mithli hadhihi al-ibadati al-'azimah ayataraddad mutaraddidun fi wujubiha. Kesimpulannya, tidaklah layak orang ragu terhadap ibadah yang agung ini, yaitu azan, tentang wajibnya azan. Bahkan disebutkan wa adillatuha ya syamsul munirah, dalil-dalil tentang hal ini ibarat matahari yang bersinar terang benderang. Jadi yang benar hukum azan wajib, tapi fardu kifayah. Kan tidak mungkin semua orang azan. Hanya satu orang saja yang azan, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi yang dapat pahala adalah yang azannya saja. Inilah poin pertama tentang hukum azan. Kedua, ada beberapa kesalahan tentang teknis azan. Kesalahan pertama, rafu shauti bis salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam qablahu aw ba'dahu. Kesalahan pertama adalah mengeraskan suara ketika bersolawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum azan ataupun setelah azan. Kan ada orang muadzin sebelum azannya solawat dulu ya, atau setelahnya. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh orang, dan ini menyelisihi azan yang dikumandangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik oleh Bilal ataupun oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, mereka azan enggak salawat sebelumnya ataupun setelahnya. Bahkan disebut balla dalila ala israril muadzin bisalah wassalam ala rasul sallallahu uqbal azan. Maka tidak ada dalilnya bersolawat walaupun sir di dalam hati, apalagi dikumandangkan. Kalau ada yang berkata, bukankah Nabi bersabda, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin tsumma shollu alayhi. Kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin, kemudian bersolawatlah kepadaku. Jadi Nabi SAW memerintahkan bersolawat setelah azan. Apa hadis ini benar? Hadis ini benar, sahih. Disunnahkan setelah kita mendengar azan bersolawat. Sebelum berdoa, Allahumma Rabbah hadhihi da'watita, salawat dulu. Tapi perintah ini bagi mustami, bagi orang yang mendengarkan azan, dan bukan bagi orang yang berazan. Ada dua perintah kepada orang yang mendengarkan azan. Pertama, mengikuti ucapan muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga asyhadu an la ilaha illallah. Terus, kecuali dalam arafatain, dalam dua kalimah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dijawab dengan gimana? La haula wa la quwwata illa billah. Selain itu, ikuti. Itu perintah pertama kepada orang yang mendengarkan azan. Kedua, bersolawat. Adapun yang berazan tidak diperintahkan mengikuti ucapannya sendiri. Orang yang azan tidak harus mengucapkan, menjawab azannya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kemudian menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak diperintahkan. Sudah cukup azan saja. Perintah ini kepada yang mendengarkan azan. Nah, setelah beres mendengarkan azan, baru bersolawat. Ini juga khusus bagi yang mendengarkan azan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsumma shollu alayya. Fa inna man shalla alayya salatan wahidan shallallahu alaihi biha asyara." Karena siapa setelah kalian menjawab azan, shalawatlah kalian kepada-Ku. Karena siapa orang yang shalawat kepada-Ku satu kali, Allah akan bersholawat baginya 10 kali. Jadi begitu, la ilaha illallah, kata muadzin, kita ucapkan dulu la ilaha illallah mengikuti muadzin, lalu bersolawat. Seperti solawat yang kita baca di dalam tahiyat. Nah, setelah bersalawat barulah kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassalatil qa'imah, sampai akhirnya ya. Bagaimana, apakah muadzin boleh mengumandangkan atau membaca salawat seusai azan secara sir? Maka dijawab, sekali lagi, ini perintah untuk mustami, pendengar azan. Adapun yang azannya tidaklah diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah kesalahan pertama. Muadzin bersolawat secara keras sebelumnya atau setelahnya, ya. Cukup lafaz azannya saja. Ini kesalahan pertama. Ini kesalahan kedua. Ini banyak dilakukan oleh muadzin. At-talhin fil adhan wa at-taghanni fihi bima yuaddi ila taghyir al-huruf wal harakat was sakanat wan naqs waz ziyadah muhafazatan ala tawqi'in nagamat. Kedua, talhin di dalam azan. Nah, on talhin dah. Bahasa Sunda nama ngalauk-laukkan azan. Apa ngalauk-lauk? Melauk-laukkan azan. Melagukan. Makna talhin at-taghanni fihi, melagukan azan. Tapi bima yuaddi ila taghyiril huruf wal harakat was sakanat wan naqs waz ziyadah. Tapi dengan lagu, bukan enggak boleh melagukan, tapi dengan lagu yang menyebabkan adanya perubahan huruf, harokat, sukun, tambahan, pengurangan dalam rangka mengejar lagu. Dalam rangka mengejar lagu, harokatnya berubah, kepanjangan atau kependekan, yang harusnya disukun ini diwasolkan, yang harusnya wasol disukunkan. Dalam rangka apa? Mengejar lagu. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wa hukmul muadzin ayyatarassala fi adhanihi wa la yutarib bihi kama yaf'aluhu al-yawm kathiru minal juhal bal wa qad akhrajahu kathiru minal tugham wal awwam an hadil itraba farjiuna fihi at-tarji'at wa yukthiruna fihi at-taqti'at hatta la yufhamu, la yufhamu ma yaqul wala bima bihi yusul. Kata Imam Al-Qurtubi, hukum muadzin hendaklah datar saja dalam berazan, tidak dilagu-lagukan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang juhal. Ini kata Imam Al-Qurtubi, bukan kata saya. Boleh jelaskan dalam kitab tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, ya. Bahkan kebanyakan orang-orang awam, orang-orang yang awam tapi kemudian azan, ya, sampai keluar dari kaidah, kaidah tajwid ataupun makhraj. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, sehingga kadang-kadang apa yang dikatakan oleh muadzin ini tidak terfahami. Imam Al-Qurtubi mengatakan begitu karena beliau mendengar langsung azan di daerah yang mungkin beliau dengar. Loh, kok begini? Maka beliau tuliskan. Berdasarkan hal itu, maka azanlah secara wajar. Sekarang kan muadzin ketika azan itu lebih dari 6 harokat kan ya. Sedangkan dalam hukum tajwid, panjang sebuah bacaan maksimal berapa harokat? Maksimal adalah 6 harokat, seperti umpamai mad arid li sukun, seperti mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil, maksimal 6. Coba dalam azan bisa lebih dari 10 harokatnya. Kadang-kadang yang harusnya 2 harokat dipanjangkan, seperti umpamanya Allah, lafadz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahnya lebih dari 2 harokat. Ada yang begitu? Ada. Nah, ini menyalahi kaidah, menyalahi dari kaidah tajwid. Yang paling parah adalah merubah makna, seperti umpamanya, umpama ya, lafaz Allah A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar, atau A-nya dipanjangkan, Allahu Akbar. Ini parah karena berubah makna, bahkan disebut kalimat kufur. Kalau orang berkata Allah, ini imam juga, awas, hati-hati. Banyak imam yang A-nya panjang, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. A-nya harus wajib pendek, Allahu Akbar. Atau A dalam Akbar yang Allahu Akbar. Nah, ini bahaya. Itu kalimat kufur bila diucapkan dengan arti yang difahami dan sadar, bisa kufur orang. Kenapa? Karena adanya alif yang panjang menunjukkan adanya 2 alif. Allahu Akbar. A-nya ini disatukan menjadi panjang, Allahu Akbar. Dan huruf A di awal, Allahu Akbar, disebut huruf istifham. Istifham itu kata tanya, apakah Allah itu maha besar? Pertanyaan ini menunjukkan keragu-raguan tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar. Artinya, Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Atau A pada Akbarnya, Allahu Akbar. Allah, apakah dia maha besar? Meragukan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya? Atau yang dipanjangkan itu barnya, Allahu Akbar. Oh, bahaya. Ini juga kalimat kufur bila dilakukan, diucapkan oleh orang sengaja dan tahu faham artinya. Akbar dengan dipanjangkannya ba, bar, jamak dari kabar. Kabar itu tambur yang biasa di apa? Dipukul waktu drum band. Tahu drum band? Tambur itu apa? Gendang besar ya. Biasanya disimpan di perut. Uyuhan itu beratnya. Dem, dem, dem. Namanya kabar. Jamaknya akbar. Jadi kalau Allahu Akbar, berarti Allah tambur. Ya, lihat betapa fatalnya perubahan makna akibat perubahan lafaz. Maka jangan mengejar lagu sehingga merubah lafaz, merubah juga makna keluar dari kaidah tajwid. Ya. Inilah kesalahan pertama di dalam azan, melagukan azan dengan lagu yang sampai pada perubahan huruf, perubahan harokat, ya, bahkan sampai merubah makna hanya dalam rangka mengejar lagu. Kedua, wajara'u hubbit tarab wasima'u aswatil muadzinin al-mashhurin bitanghim wa tatrib intasharat bid'atul adhan an tariq musajjalatis saut. Yang kedua, ini lanjutan dari yang pertama, yaitu rasa suka, rasa senang kepada suara indah dari muadzin yang masyhur. Kan kita di TV, di radio itu muadzinnya itu qori itu. Pasti bagus. Lagunya bagus, tajwid makhrajnya benar. Bagus. Suaranya bagus. Itu qori nasional bahkan internasional. Disetel di TV-TV, di radio-radio, dan kaset-kasetnya juga ada dijual. Akibatnya apa? Ingin azannya bagus, mereka tidak berazan dengan orang, tapi nyetel kaset. Sekarang sudah tidak ada kaset. Generasi kalian sudah enggak mengenal kasetnya. CD juga enggak ya. CD itu compact disc yang bulat kayak piring. Ya. Nah, dulu ada kaset. Direkam. Kemudian disetel. Jadi banyak orang masuk ke masjid waktu azan ditunggu, pas azan waktunya datang, disetel kaset azan. Agar bagus, agar indah. Ya. Maka ini sebuah kesalahan. Karena apa? Karena Nabi SAW menyuruh orang, bukan kaset. Apabila kaset yang disetel, maka dianggap secara syar'i tidak dikumandangkan azan. Terus tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjawab. Karena yang diapa yang diputarkannya adalah kaset. Berdasarkan hal itu, maka kesalahan yang kedua. Ketika berazan adalah mengumandangkan azan melalui kaset, dan ini bertolak belakang dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya ummukum akbarukum." Bila datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Salah seorang di antara kalian. Wal ya ummukum akbarukum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling tua, yang paling parah. Kaset adzan untuk sholat subuh, untuk adzan subuh kan ada tathwib as-sholatu khairu minan naumnya. Itu disetel waktu maghrib. Salah. Jadi setelah hayya alal falah, si kaset mengatakan as-sholatu khairu minan naum. Pada waktu maghrib. Ini kekeliruan yang fatal. Berdasarkan hal itu, maka tidak boleh mengumandangkan azan dengan kaset. Azanlah orang yang ada, walaupun azannya lebih jelek daripada azan kaset. Gak apa-apa, asal benar tajwid dan makhrajnya. Inilah kesalahan yang kedua, yaitu menyetel kaset untuk azan, ya. Kesalahan lainnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, siapa yang mau adzan? Yang mau nanya. Ayo. Raja. Mana mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Sultan dari Margasih. Saat izin nanya, yang manakah yang lebih utama? Apakah adzan itu lebih utama dari imam? Dari imam atau muadzin atau imam yang lebih yang adzan? Tayyib, barakallahu fiik. Mana yang lebih utama untuk azan? Imam atau muadzin? Muadzin. Imam mah bukan tukang azan, tapi tukang mimpin salat. Karena itulah maka para imam di zaman awal Nabi alaihi salatu wasallam dan khulafaur rasyidin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah azan. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ketika menjadi khalifah, mereka menjadi imam dalam sholat. Mereka pernah azan? Tidak. Tidak diceritakan ada satu pun riwayat bahwa Nabi azan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali azan? Tidak. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam dan para khulafaur rasyidin menunjuk muadzin. Nah, jadi itulah ya. Kecuali kalau memang muadzin tidak ada, ya boleh imam azan. Tidak terlarang seseorang memborong semuanya. Dia muadzin, dia yang qomat, dia yang imam. Di saat memang muadzinnya ada uzur, umpamanya sakit, safar atau yang lain-lainnya dan tidak ada yang menggantikannya, maka boleh si imam azan. Tapi hukum asal imam berbeda dengan muadzin. Imam tidak azan, muadzin tidak jadi imam. Karena ada imam tetap. Kecuali ketika imam ini safar, ya muadzinlah yang berazan, berqomat dan sekaligus mengimami sholat. Ketika imam yang tetap ini tidak ada, pergi. Seperti Nabi alaihi salatu wasalam ketika safar, beliau di Madinah menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau memimpin sholat. Ya, beliau muadzin. Wallahu a'lam. Ada lagi, Cung. Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Bukhari dari Selacau. Tad, anda izin bertanya, misalnya ada seorang imam yang sedang mengimami orang-orang. Di tengah sholat, ia ingat bahwa dirinya sudah batal sebelum sholat. Sedangkan ia ingat di rokaat kedua. Pertanyaannya, apakah dua rokaat tersebut sah atau harus diulang jika imam tersebut memberitahu bahwa dirinya sudah batal sebelum sholat? Syukran. Iya, barakallahu fiik. Kasusnya, imam ketika awal sholat meyakini dirinya punya wudu, lalu memimpin sholat. Setelah dua rokaat beres tahiyat awal, berdiri lagi ke rokaat ketiga, ngalamun, diingat-ingat tadi teh batalnya. Akhirnya dia batalkan sholat. Memang wajib dia membatalkan sholat. Gak boleh, kembalilah, ngarah teribut. Gak boleh begitu. Wajib dia batalkan sholat. Kalau dilanjutkan, tidak sah dan dia berdosa. Dosanya besar apa gede? Besar dan gede. Karena istihza kepada Allah. Istihza itu mempermainkan, mengolok-olok Allah. Sholat, pura-pura sholat, itu istihza. Tidak boleh. Atau sholat dalam keadaan dia tahu dirinya tidak suci, dirinya belum wudu atau sudah batal, tahu dirinya itu di dalam tubuhnya ada najis, tapi terus, maka istihza itu dosa besar, tidak boleh. Wajib dia batalkan. Apa harus diumumkan? Gak boleh. Langsung saja pergi. Pakai mic, afwan jamaah, saya batal di awal. Atau ebat merenya. Gak perlu, pokoknya pergi. Gak perlu diumumkan. Nanti ada yang maju menggantikan dia, ya. Dia wudu lagi, setelah wudu baru dia masuk lagi dan ikut berjamaah di belakang. Jangan saya jadi imam lagi, gak boleh. Di belakang. Nanti dia tambah kekurangannya. Sahkah sholat makmum yang dua rakaat tadi? Sah. Kenapa? Karena si imam dua rakaat awal yang dia yakin suci, dia sah sholatnya yang dua rakaat, sah juga keimamannya. Seandainya dia terus bablas sampai salam, umpamanya gak ingat, yakin suci, setelah salam sambil wirid sambil ngelamun, diingat-ingat, batal tadi. Kalau dia sudah salam ketika wirid, baru ingat, apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Harus diulang? Tidak harus diulang. Walaupun masih ada waktu. Dan sholat makmumnya sah. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Salah satunya adalah Nabi SAW sholat bersama para sahabat. Di jalan. Sedang safar. Pakai sendal. Di tengah-tengah sholat, Nabi SAW mencopot sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Lihat gitu, para sahabat semua mencopot sendalnya. Ketika sholat nih, disimpan. Beres sholat, Nabi SAW menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tadi datang Jibril berbisik kepadaku, di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Adapun kalian tidak ada najis, enggak perlu dibuka. Ini hadis menunjukkan separoh salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada najis di sendalnya, ya. Tapi beliau tidak tahu bahwa itu ada najis. Maka beliau tidak mengulang sholatnya dari awal. Tidak membatalkan sholatnya. Cuma dicopot, kemudian melanjutkan sholatnya. Jadi, setengah sholat Nabi yang ada najisnya tetap sah. Dianggap sah. Kenapa? Karena beliau tidak tahu. Dan tidak tahu merupakan uzur yang menyebabkan sholat itu tetap diterima. Ya. Jadi, beliau tidak membatalkan, tidak mengulang dari awal, enggak lanjut. Oleh karena itulah, maka kalau seseorang lupa bahwa dirinya sudah batal, umpamanya dari maghrib ke isya, tidak dibatalkan. Tetap saja. Pas isya gitu ya. Lalu sholat dengan wudu dari maghrib. Ternyata dia tadi batal tapi lupa. Setelah sholat isya, ngobrol-ngobrol dengan kawan, baru ingat ada kawan, rasanya kamu tadi kentut deh. Iya gitu, gitu. Baru ingat, tapi sholat isyanya sudah selesai. Sudah salam, maka tidak perlu diulang, sholatnya sah. Asal benar-benar lupa. Kecuali pas tahiyat akhir, sambil tahiyat, sambil ngelamun, ingat, uluh tadi teh batal. Belum salam. Maka batalkan sholatnya. Wudu lagi, ulang lagi dari awal. Karena sholatnya belum selesai. Ya. Nah, jadi kasus yang ditanyakan oleh Bukhari tadi, semoga jadi imam nanti. Imam hadis. Kalau seorang imam dua rakaat meyakini dia suci, tapi setelah dua rakaat ingat bahwa tadi batal, maka dia wajib berhenti sholatnya, keluar dari sholatnya, dan biarkan salah satu makmum maju menggantikannya. Sholat makmum yang dua rakaat ini sah. Sholat dia yang dua rakaat juga sah, cuma karena keburu ingat. Jadi we batal ya. Tapi makmumnya sholatnya tetap sah dari awal. Wallahu a'lam. Ada lagi cum tadi? Tak yun dekat. Khalifah kedua. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Umar dari Selacau. Apa hukum menyetel suara azan ketika masuk waktu sholat di pesantren akhwat yang jauh dari masjid warga dan jauh dari pesantren ikhwan? Hmm. Perhatian banget ke akhwat. Sampai nanyain segala. Biar itu urusan akhwat. Jadi ada pondok pesantren akhwat, ada masjidnya. Tidak disyariatkan azan? Tidak. Tapi qomat? Ya, qomat. Boleh azan? Boleh kalau mau di sesama akhwat, tapi tidak boleh terdengar oleh laki-laki. Terus umpamanya masjid dari warga jauh azan tidak terdengar. Boleh akhwat kalau mau, tidak disyariatkan tapi tidak terlarang. Ya, kalau mau azan di antara sama akhwat dibolehkan. Enggak boleh nyetel kaset, enggak boleh nyetel kaset. Kaset untuk azan sebagai pemberitahuan bahwa itu sudah masuk waktu sholat, ya. Jadi cukup salah satu di antara mereka azan yang terdengar hanya sesama akhwat atau langsung qomat, maka tidak apa-apa, ya. Jangan menyetel kaset. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Abdurrahman dari Bandung. Tat, ana izin bertanya, apa keutamaan orang yang berazan dan lebih utama mana yang muazin atau imam? Syukran, Tat. Iya, apa keutamaan azan? Keutamaan azan itu banyak. Dia dimuliakan di akhirat. Salah satu bentuk pemuliaannya lehernya panjang. Ini bukan menghinakan muadzin seperti jerapah, enggak. Tapi itu kemuliaan. Orang akan memuliakannya. Kedua, dia akan memperoleh pahala dari semua orang yang sholat datang ke masjid karena azan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua benda makhluk, mau benda mati, benda hidup, makhluk hidup, itu akan menjadi saksi di akhirat tentang azan dia. Makanya kata Nabi SAW kepada seorang pengembala, kalau nanti kamu mengembalakan kambing, lalu datang waktu sholat, azanlah. Tidaklah mendengar azanmu kambing, lembah, batu, atau apapun, kecuali nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat bagi kamu. Nah, kenapa si pengembala itu tidak ke masjid? Nah, mengembala satu jauh dari masjid-masjid di kota. Tidak wajib ke masjid karena tidak terdengar azan dari masjid yang jauh tersebut. Silakan dia sholat di tempat dia mengembalakan kambing dan silakan azan untuk diri sendiri dan sholat di sana. Ya, semua yang mendengarkan azannya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dilihat dari sisi ini, pahala yang Allah berikan kepada yang azan lebih banyak, lebih utama daripada pahala yang diberikan kepada imam. Imam ini lebih kepada tanggung jawab. Dia berkewajiban untuk memimpin sholat manusia dan memiliki keutamaan khusus sebagai seorang imam. Diikuti oleh semua. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti, ya. Dan beres tidaknya saf makmum yang dibentuk sangat tergantung pada perhatian imam kepada makmum. Jadi sebelum memulai sholat kan dibereskan dulu. Jangan sampai bengkok, jangan sampai renggang, jangan sampai tidak beres, ya. Diserukan sawu suffakum fa inna taswiyata suffa bintamami sholat. Sampai pas Nabi mau angkat tangan takbir, dilihat ada orang yang menonjol dadanya. Berhenti, itu mundur kamu, gitu, mundur. Setelah beres baru beliau bertakbir, ya. Jadi dilihat dari segi pahala, keutamaan, keterangan yang ada menyatakan pahala bagi muadzin itu lebih menggiurkan dibanding menjadi imam. Imam lebih kepada tanggung jawab, bukan keutamaan. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya, sampai di sini aja. Nanti pertanyaan lainnya diajukan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.